Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita masuk di bab baru, bab la ghibata lil mukhalifina wa ahli al ahwa'i wal bid'ah. Bab tidak ada ghibah, tidak berlaku hukum ghibah bagi orang yang melakukan penyimpangan, baik penyimpangan dalam masalah amal atau penyimpangan dalam masalah pemahaman. Wa ahli al-ahwa'i wal bid'ah, dan orang-orang yang menjadi ahli bid'ah. Dalil tentang bab ini, yang pertama, penulis menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari. Qala sallallahu alaihi wasallam, kadziba Sa'dun. Sa'ad bin Ubadah berdusta. Walakin hadha yawmun yu'adzimullahu fihi al-Ka'bata wa yawmun tuksa fihi al-Ka'batu. Sa'ad berdusta, yang benar hari ini adalah hari di mana Allah mengagungkan Ka'bah, dan pada hari ini Ka'bah akan dikasih kiswah, akan dikasih kain penutup. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada sababul wurudnya. Dan diceritakan sababul wurudnya adalah dari hadis Urwah bin Zubair radhiyallahu an, wa dzalika yauma fathi Makkah, yang itu terjadi ketika hari Fathu Mekah. Wa indama kanatil kata'ibu tamurru ala Abi Sufyan, ketika ada banyak kata'ib. Kata'ib itu bentuk jamak dari katiba. Katiba artinya pasukan yang atau pasukan satu peleton, namanya katiba. Disebut katiba karena kataba itu secara bahasa maknanya adalah jamak. Makanya kitab disebut kitab, li'anna fihi jam'un minal kalimat, karena dalam kitab terdapat kumpulan dari kalimat-kalimat, atau kumpulan dari waraqah, kumpulan dari lembaran-lembaran kertas. Disebut sebagai katiba karena dia kumpulan dari banyak orang, kemudian bersatu menjadi katiba, menjadi satu pasukan, satu peleton pasukan. Jamannya kata'ib. Tamurru ala Abi Sufyan, mereka melewati Abu Sufyan. Hatta akbalat Kutaybatul Ansar, sehingga datanglah satu pasukan kecil dari kalangan Ansar. Wa alaihim Sa'd bin Ubadah ma'ahu rayah, dan mereka dipimpin oleh Sa'd bin Ubadah yang membawa ar-rayah, membawa bendera katibah atau kutaybah ini, membawa bendera pasukan kecil ini. Faqala Sa'd bin Ubadah, lalu Sa'd bin Ubadah mengatakan kepada Abu Sufyan, wahai Abu Sufyan, ya Abu Sufyan, al-yawmu yawmul malhamah. Wahai Abu Sufyan, hari ini adalah hari perang. Al-yawmu tustahallul ka'batu, hari di mana Ka'bah boleh dilanggar kehormatannya. Fa'ahbara Abu Sufyan ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalika. Kemudian apa yang diucapkan oleh Sa'd bin Ubadah ini pun disampaikan oleh Abu Sufyan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kadziba Sa'dun. Sa'd berdusta. Walakin hadza yaumun yu'adzimullahu fihi al-Ka'bata. Yang benar, ini adalah hari di mana Allah mengagungkan Ka'bah, dan hari di mana Ka'bah akan diberi kiswah. Hadis riwayat Bukhari. Nah, yang pertama dalam hadis ini, ketika Nabi SAW melakukan Fathu Mekah, beliau itu membagi pasukannya menjadi beberapa katibah, menjadi beberapa peleton. dan pemimpin masing-masing peleton ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah Sa'ad bin Ubadah. Beliau ini pemimpin suku apa? Khazraj. Sayyidul Khazraj. Dan Ansar dibagi menjadi dua, atau terdiri dari dua kabilah. Yang pertama Khazraj, yang kedua siapa? Aus. Man sayyidu Aus? Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Ubadah Sayyidul Khazraj, Sa'ad bin Aus, Sa'ad bin Mu'ad Sayyidul Aus. Nah, salah satu katibah dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah. Ketika katibah ini menemui Abu Sufyan, berjumpa dengan Abu Sufyan, dan Abu Sufyan adalah Sayyidu Quraisy, pemimpin orang Quraisy ketika itu, maka katibah ini menunjukkan kehebatannya, dan dia memberi ancaman kepada Abu Sufyan. Hari ini akan kita habisi kalian. Hari ini adalah hari perang besar, Yaumul Malhamah, hari perang besar, dan hari di mana Ka'bah boleh dihalalkan, sehingga tidak jadi masalah membunuh di daerah Masjidil Haram, membunuh di sekitar Ka'bah. Namun ucapan ini disampaikan oleh Abu Sufyan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kadiba sa'dun, Sa'ad berdusta. Apa makna kadiba sa'dun, Sa'ad berdusta? Kalimat ini dijadikan sebagai alasan orang Syiah untuk mengatakan bahasanya tidak semua sahabat adil. Karena itu ada sahabat yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kadib. Dia berdusta. Padahal orang kalau sudah melakukan kedustaan, maka saqata adalatuhu. Status adilnya menjadi gugur. Makanya menurut Syiah, ketika kita menyebut nama seorang sahabat, berlaku pula sebagaimana perawi generasi bawahnya. Sehingga perlu diteliti tingkat keabsahan dan tingkat kejujuran sahabat ini, tingkat kesikahan dan tingkat keadilan dari sahabat ini. Maka ada hadis dari sahabat yang mereka tolak karena mereka anggap sahabat ini pernah berdusta atau dinilai berdusta. Dan ini akidahnya orang Syiah. Makanya mereka menolak banyak hadis dari para sahabat Nabi SAW dengan tuduhan dusta. Berbeda dengan akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, kullu sahabi udul, semua sahabat itu adil. Makanya kalau menyebut generasi sahabat tidak perlu ada jarwat ta'dil, enggak berlaku. Kenapa tidak berlaku jarwat ta'dil? Karena semua sahabat pasti adil. Berbeda dengan generasi setelah sahabat. Generasi setelah sahabat, siapapun dia pasti ada jarwat ta'dil. Bisa bentuknya jarh, atau bisa bentuknya ta'dil, bisa bentuknya penilaian negatif, atau bisa bentuknya penilaian positif. Sehingga misalnya menyebut nama fulan thiqah, sabat, atau adil, atau wasaqahu fulan, dan seterusnya, dinilai thiqah oleh fulan. Tapi ketika nyebut nama sahabat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah sahabiyun thiqatun adlun, ini menghinakan sahabat. Kenapa? Karena ketika nyebut nama sahabat, cukup kita mengatakan sahabiyun jalil, beliau adalah seorang sahabat, selesai. Tidak perlu ada penilaian. Dan itulah cara Ahlussunnah dalam memahami status para sahabat ketika mereka membawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kadhiba fulan? Dan nanti juga beliau mengatakan di hadis berikutnya kadhiba Abu Sanabil. Kemudian di riwayat yang lain Aisyah radhiyallahu anha pernah menyebut Ibnu Umar dengan mengatakan kadhiba Abdullah. Di riwayat yang lain beliau pernah menyatakan tentang Abdullah bin Amr bin As, dia berdusta, Abdullah bin Umar berdusta, pakai kata kadhiba. Tayyib. Makna kadhiba di sini adalah ghalathah. Makna kadhib di sini adalah ghalathah. sehingga kadzib dalam bahasa mereka itu tidak sama dengan bahasa kita. Kadzib dalam bahasa kita artinya dia menyampaikan sesuatu tidak sesuai realita dengan cara sengaja, dan itu kedustaan. Tapi kadzib dalam bahasa mereka itu menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan realita, tapi karena hasil ijtihad, karena tidak tahu. Dan seorang mujtahid ketika dia tidak tahu, dia ma'fu dari kesalahan, dimaafkan dari kesalahan. Makanya ketika mereka menyebut ada sahabat yang lain yang keliru dalam memberikan fatwa, mereka mengatakan kadzibah fulan. Dan itu maknanya bukan fulan berbohong, berdusta, tapi maksudnya adalah fulan keliru dalam ijtihadnya. Yang benar tidak seperti ini. Karena makna dari kadzib adalah menyampaikan sesuatu tidak sebagaimana hakikatnya, tidak sebagaimana yang sebenarnya. Sehingga ijtihad yang salah bisa enggak dimaknai kadzib? Bisa. Karena dia menyampaikan sesuatu tidak sesuai dengan yang sebenarnya, tidak sesuai dengan realitanya. Namun kadzib di sini bukan karena kesengajaan dia, tapi karena ijtihadnya. Baik. Berbeda dengan kadzib karena kesengajaan. Kadzib karena kesengajaan, misalnya dia tidak pernah ngerti tentang hadis itu terus dia sampaikan. Atau dia tidak pernah mendapatkan hadis ini tapi dia menyampaikannya atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini dusta dengan sengaja. Dan ini yang dinilai oleh para ulama sebagai pemalsu hadis, ya. Atau ketika dia menyampaikan hadis, maka hadisnya menjadi hadis yang maudhu, yang palsu atau yang lemah, tidak diterima. Nah, karena itu pernyataan ini tidak berarti bahasanya Sa'ad bin Mu'ad atau Sa'ad bin Ubadah adalah seorang pendusta yang hadisnya tidak diterima. Karena beliau seorang sahabi dan semua sahabat adalah adil. Kemudian hadis ini dijadikan dalil oleh musannif hafizahullah sebagai dalil bolehnya ghibah. Memberikan kritik negatif untuk orang lain di depan atau sementara pelakunya tidak berada di hadapan. Berada di ketika Nabi SAW menyampaikan ini, Sa'ad bin Ubadah tidak ada. Karena ini disampaikan dalam rangka maslahat yang lebih besar, yaitu mengingkari pernyataan orang yang keliru dalam masalah ini. Dalil yang lain adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kasus seorang sahabat wanita Subai'ah bintul Harith yang ditinggal mati oleh suaminya dalam kondisi hamil. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kadziba Abu Sanabil." Abu Sanabil berdusta. "Idza ataki ahadun turdin turdinihi fa'tini bihi." Apabila ada seseorang yang datang kepadamu yang kamu cintai, maka fa'tini bihi, silakan bawa orang itu menghadapku. Au qala, dalam yang lain beliau mengatakan, "Fambiini, sampaikanlah kepadaku." Fa akhbaraha anna iddataha qad inqadat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Subai'ah bahasanya iddahnya telah selesai. Dan sababul wurud dari hadis ini adalah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, anna Subai'ata bintul Harith, bahasanya Subai'ah bintul Harith al-Aslamiyah, wada'at hamlaha ba'da wafati zawjiha bi khamsi asyrata laylah. Beliau melahirkan anak yang berada di dalam kandungannya setelah meninggalnya suaminya atau setelah 15 hari pasca wafatnya suaminya. Fadakhala 'alaiha Abu Sanabil bin apa ini? Baka. Wallahu alam bagaimana cara bacanya. Kemudian Subay'ah ketemu dengan Abu Sanabil. Faqala, kemudian Abu Sanabil mengatakan, "Ka'annaki tuhaddithina nafsaki bil ba'ah." Wahai Subay'ah, kamu ini seolah-olah sudah ingin kawin lagi. Sudah ingin nikah lagi. Ma laki dhalika hatta yang qadiya ab'adal ajalain. Enggak boleh sampai kamu selesai, sampai kamu menyelesaikan iddah yang paling lama. Dan ulama khilaf dalam masalah ini tentang iddahnya wanita yang ditinggal mati dalam kondisi hamil. Wanita normal yang ditinggal mati suaminya iddahnya berapa lama? 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari, bukan 40 hari ya. 40 hari itu khuruj. Ini iddahnya bukan 40 hari, 4 bulan 10 hari. Kemudian wanita hamil ketika ditinggal mati suaminya iddahnya sampai melahirkan. Nah, kalau kemudian kondisinya berbeda, mana yang harus dipilih? Ada yang mengatakan semua wanita hamil masa iddahnya sampai melahirkan, dan ini pendapat jumhur ulama. Sehingga misalnya dia hamil, suaminya mati hari ini, kemudian 2 hari berikutnya dia melahirkan, maka masa iddahnya sudah selesai. Wa ulatul ahmali ajaluhunna hatta yada'na hamlahum. Bagi para wanita yang hamil, masa iddahnya adalah sampai dia melahirkan apa yang ada dalam kandungannya. Sementara ada sebagian yang berpendapat bahwa masa iddah wanita yang hamil ditinggal mati suaminya adalah yang paling panjang. Aqsa al-ajalain. Waktu yang paling panjang, ab'ad al-ajalain. Sehingga mana yang lebih panjang? 4 bulan 10 hari ataukah sampai melahirkan? Misalnya dia baru hamil di usia 1-2 bulan. Berarti kelahirannya sampai 7 bulan ke depan atau sampai 8 bulan ke depan. Sementara kalau dihitung 4 bulan 10 hari, dia selesainya lebih cepat. Maka berdasarkan pendapat yang kedua ini, dia harus milih yang paling lama. Dan kalau dia melahirkan lebih cepat, kemudian masih ada sisa waktu 4 bulan 10 hari, maka dia milih 4 bulan 10 hari. Dan insya Allah pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah bahasanya iddah wanita yang hamil yang ditinggal mati suaminya itu sampai melahirkan. Dan ini dikuatkan dengan peristiwa Subay'ah bintul Harith, di mana beliau mengalami hamil, kemudian suaminya meninggal, dan 15 hari setelah suaminya wafat, beliau melahirkan. Nah, ketika Abu Sanabil memberikan fatwa, enggak bisa kamu menikah sampai kamu selesai masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Akhirnya ini pun dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fantalaqtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau fantalaqat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarathu bima qala Abu Sanabil. Kemudian beliau berangkat menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau menyampaikan dengan apa yang disampaikan oleh Abu Sanabil. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kadziba Abu Sanabil. Abu Sanabil berdusta. Maknanya apa? Ghalata, akhta'a. Bimana akhta'a? Abu Sanabil keliru dalam masalah ini. Kenapa pakai kata kadiba? Karena apa yang disampaikan Abu Sanabil tidak sesuai dengan hukum yang benar. tidak sesuai dengan realita yang diajarkan oleh syariat. Ya, meskipun apa yang dinyatakan Abu Sanabil hasil dari ijtihad, dan ijtihad beliau keliru, dan ijtihad yang keliru tidak dinilai sebagai sebuah kesalahan. Ya, meskipun ini diluruskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini salah satu jadikan dalil bahwasanya ghibah dalam masalah ini diperbolehkan. Mungkin dalil yang lebih tepat, wallahu alam, kalau dua hadis ini mungkin kurang cocok kalau dinyatakan sebagai ghibah, karena dua hadis ini adalah syikayah. Ada orang yang mengadukan pernyataan orang lain kepada hakim, sehingga hal ini tidak termasuk bentuk ghibah kepada ahli bid'ah. Karena Abu Sanabil Sa'ad bin Ubadah bukan ahli al-bid'ah. Mungkin yang lebih tepat adalah hadis tentang Zulhuwaisirah. Zulhuwaisirah mengkritik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu pembagian ghanimah. Dan dia mengkritik atas nama agama, hanya untuk memperjuangkan dunia. Dan kita bisa lihat banyak orang yang mengkritik atas nama agama untuk memperjuangkan dunia, seperti yang dilakukan oleh orang Syiah. Mereka mengkafirkan Abu Bakar, Umar hanya gara-gara masalah warisan Fatimah. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggalkan warisan untuk keluarganya. Semua harta beliau disedekahkan, dan itu kehususan bagi para nabi. Sehingga para nabi ketika mati, semua hartanya tidak boleh diwariskan kepada keluarganya. Bagian dari hukum khusus yang berlaku untuk para nabi. Tapi kemudian orang Syiah mengungkit-ungkit hal ini, padahal masalah itu sudah selesai. Fatimah sudah meninggal dunia, para Ahlul Bait sudah meninggal dunia. Dia ungkit masalah itu dan mereka jadikan itu sebagai alasan untuk mengkafirkan Abu Bakar, Umar, dan seterusnya. Atas nama agama, tapi yang dicari apa? Dunia. Seperti itu pula dalam pemikiran yang ada pada diri orang Khawarij. Mereka selalu menyalahkan pemimpinnya atas nama agama, tapi urusannya hanya masalah dunia. Wah, kenapa itu harganya mahal? Kenapa ini enggak? Kenapa ini? Semuanya hanya masalah dunia, rebutan kekuasaan dan seterusnya. Tapi pakai atas nama agama. Sehingga terkadang ada orang yang mengkritik atas nama agama, tapi yang dia cari hanya masalah dunia. Mungkin yang dia cari hanya ini kan masalah ketidaksejahteraan rakyat, ketidakseran dan seterusnya. Itu masalah dunia. Tapi yang dia kritik atau dia kritikan itu dia sampaikan atas nama agama. Karena itulah dalam hal ini ada dua sikap. Ada yang mengkritik masalah kesejahteraan, tapi dia bisa meredam sehingga tidak sampai mengatasnamakan agama. Dan ada yang kedua, dia mengkritik demi kesejahteraan tapi atas nama agama. Orang Ansar radhiyallahu anhum ajma'in, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Fathu Mekah menuju Madinah, beliau membagi ghanimah yang sangat banyak kepada siapa? Orang-orang yang baru masuk Islam. Ada yang dikasih 100 ekor unta, ada yang dikasih sekian kambing, ada yang dikasih harta yang sangat banyak. Ansor domblong. Mereka kumpul jadi satu, nunggu, diam saja. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam enggak ngasih sedikit pun kepada mereka. Mereka cuma diam saja. Mereka melihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membagi-bagi harta yang jumlahnya sangat banyak kepada orang yang jatah dia perjuangannya dalam Islam hanya sekian hari. Sementara orang Ansor jatah mereka, jatah perjuangannya dalam Islam bertahun-tahun. Ini baru masuk Islam sekian hari. Perjuangannya mereka dalam Islam baru sekian persen, tapi sudah dikasih harta yang sangat banyak. Orang Ansor merasa tidak adil, kan? Merasa tidak adil. Sampai mereka Akhirnya gerenengan di antara orang Ansar. Dan Nabi SAW mengetahui itu, tapi beliau biarkan saja. Beliau biarkan sampai semuanya sudah selesai, baru Nabi SAW menghadap kepada orang Ansar. Beliau nasihati orang Ansar sampai semuanya menangis, dan ada satu kalimat yang membuat mereka menangis. Apakah kalian ridho pulang dengan membawa harta atau pulang dengan membawa Nabi? Pilih mana? Karena Nabi SAW pulang ke Madinah. Pilih mana, pulang bawa harta atau pulang bawa Nabi? Sehingga mereka atas nama kesejahteraan, mereka gak terima kalau jadi seperti ini. Itu manusiawi. Tapi tidak sampai itu dijadikan sebagai alasan untuk mengkritik atasan. Karena ini hanya masalah dunia saja. Ini hanya masalah dunia. Sehingga mereka tidak kemudian protes dalam masalah ini. Dan ini kan sama-sama bagaimana sikap pemimpin. Tayyib. Karena itulah bisa saja kita mendapatkan sikap yang sama dari atasan kita. Wah, kenapa itu dolim seperti ini? Ya sudah, itu memang berbuat dolim karena dia punya kekurangan dan seterusnya. Tapi bukan berarti kita mengatasnamakan agama untuk membela dunia. Ada kondisi di mana kita perlu bersabar, ya, sehingga ini tidak sampai menimbulkan permasalahan yang lebih besar. Sabar dalam masalah dunia, enggak dapat enggak apa-apa. Yang penting semuanya tetap nyaman. Seperti itulah yang diajarkan oleh Ahlussunnah. Tayyib. Karena Anda bisa mengkiaskan kejadian negara itu sebagaimana keluarga, begitu. Dalam sebuah negara seperti ini, ketika kita memahaminya, pada saat terjadi kasus dan masalah, coba dikerucutkan sebagaimana dalam keluarga. Andaikan ini adalah keluarga kamu, ada kedua orang tua, ada banyak anak, misalnya jumlahnya 15, ada sepupu, ada saudara, dan seterusnya. Anggota keluarga yang waras adalah mereka yang siap ngalah demi keutuhan keluarga. Dia mungkin gak dapat warisan sebagian, gak apa-apa. Atau haknya dikurangi sedikit, enggak apa-apa. Atau haknya diambil orang lain, dia diam saja. Yang penting kita tetap utuh dalam satu keluarga. Jangan sampai kita pecah. Jangan sampai kita terjadi pertengkaran dan seterusnya. Mungkin bisa jadi orang tua bersikap tidak adil kepada salah satu anak. Tapi ini kalau diseriusi bisa menimbulkan masalah yang lebih besar dan seterusnya. Karena hidup nyaman itu tidak harus dengan cara memiliki dunia. Terkadang hidup nyaman itu bisa dengan cara mengalah. Ada salah satu pihak, ya sudah, saya tanazul, saya serahkan hak saya, enggak jadi masalah, yang penting keluarga tetap utuh. Makanya sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta, apabila dalam kondisi fitnah kemudian ada seorang muslim, ini fitnah muslim dengan muslim ya. Ada seorang muslim yang ingin kemudian menyerang kamu, maka beliau minta apa? Silahkan ambil senjata dalam bentuk apa? Kayu. Tujuannya apa? Biar tidak melukai. Yang penting menghindar. Yang penting menghindar. Terus bagaimana kalau tidak mampu untuk menghindar? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kun ahada abnai, kun ahada bunai Adam. Jadilah kamu seperti salah satu putranya Adam yang terbaik. Yaitu siapa? Habil. Qabil dengan Habil, mana yang terbaik? Habil. Habil jadi korban, tapi dia dipuji oleh seluruh manusia sejagat. Sedangkan Qabil, betul dia menang secara fisik, tapi dia menanggung dosa setiap pembunuhan yang terjadi di dunia. Nah, kemudian Dzul Huwaisirah, kembali kepada Dzul Huwaisirah, dia mengkritik Rasulullah SAW. I'jil ya Muhammad, bersikaplah adil wahai Muhammad, atas nama keadilan, hanya untuk menuntut masalah kesejahteraan. Karena dia tidak mendapatkan jatah ghanimah yang sama dengan yang lain. Kemudian setelah Dzul Huwaisirah mengatakan semacam ini, Nabi SAW marah dan beliau mengatakan, wayhak faman dalladhi yaktin illa ta'ti. Siapa lagi yang bisa adil kalau saya tidak adil? Setelah dia pergi, Rasulullah SAW mengatakan, saya khruju min di hadar rajul. Akan muncul dari keturunan orang seperti ini manusia yang yaqra'un al-Qur'an wala yujawizu hanajirahum. Mereka yang membaca Quran tapi tidak sampai masuk ke dalam tenggorokannya. Di sini kritik Rasulullah SAW bukan kritik yang sederhana, tapi kritik yang sampai pada keturunannya, orangnya dan keturunannya. Akan muncul dari jenis manusia seperti ini golongan yang dia baca Quran tapi enggak paham, baca Quran tapi tidak paham. Sehingga dalam hal ini Rasulullah SAW menggibah orang ini setelah dia pergi meninggalkan Rasulullah SAW, dan di situ ada banyak sahabatnya. Kemudian kita akan lanjutkan hadis yang lain yang menunjukkan tentang bolehnya ghibah terhadap orang yang terang-terangan melakukan kefasikan, adalah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Marau bi janazatin, lewatlah seorang jenazah yang dia itu orang yang baik, kemudian dipuji oleh para sahabat. Summa marau bi ukhra, kemudian lewatlah jenazah yang lain. Fa'asnau alaiha syarra, kemudian sahabat itu menjelek-jelekkan jenazah ini. Disi kawian ini mau ngutang ra gelem bayar. Nek mangan ning warung ra tau gelem bayar. Semua menyebut kejelekan orang ini. Dia terkenal sebagai orang yang jelek di masyarakat. Wah, dulu kawian ini sering menyakiti orang lain dan seterusnya. Fa'asnau alaiha syarra, dia pun menghina orang ini. Banyak sahabat yang menghina orang ini. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wajib. Faqala Umar radhiyallahu anhu, kemudian Umar radhiyallahu anhu bertanya, ma wajaban, apa yang wajib ya Rasulullah? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa hadza athnaitum alaihi khaira, yang satu kalian puji dengan kebaikan. Fawajabat lahul jannah, maka dia wajib masuk surga. Wahada asnaitum alaihi syarra, sementara yang ini kalian jelek-jelekkan. Fawajabat lahul nar, maka wajib masuk neraka. Antum syuhada'ullahi fil ard, kalian adalah saksi-saksinya Allah di muka bumi ini. Baik. Artinya apa yang menjadi komentar manusia kurang lebih seperti itulah realita kita di tengah masyarakat. Orang tidak menilai apa yang ada dalam batin kita, tapi orang menilai apa yang kita perbuat. Sehingga kalaupun orang itu punya akidah yang berbeda dengan orang lain, tapi dia akhlaknya baik, pasti mereka akan menilai akhlak yang baiknya. Dan dia tidak akan peduli dengan akidahnya, tidak peduli dengan, dia tidak akan menilai akidahnya, tidak akan menilai batinnya. Karena manusia hanya akan menilai yang zahir. Itu penilaian ketika orang itu meninggal dunia. Makanya sampai pun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mau hijrah, banyak orang musyrikin yang menitipkan sesuatu kepada beliau. Padahal mereka menggelari Nabi Muhammad SAW dengan kadzdzab, sahir, majnun, pendusta, tukang sihir, orang gila. Tapi mereka titip kepada Rasulullah SAW. Karena mereka yakin Muhammad ini amanah. Dititipi apapun gak bakalan diganggu. Barang yang dititipkan pasti akan dijaga. Sehingga kondisi zahir mereka bertentangan dengan mulut mereka. Biasanya mengatakan Muhammad ini orang yang tercela, pendusta, penipu, ya. Kemudian tukang sihir, orang gila, dan seterusnya, ya. Kerasukan jin. Tapi di saat yang sama sikap mereka menunjukkan kalau Nabi Muhammad SAW adalah orang yang, mereka menilai Nabi Muhammad SAW orang yang amanah. Sama halnya misalnya ada seorang dai yang tinggal di sebuah kampung, seluruh kampung itu menolak dai ini. Karena dai ini menyampaikan dakwah sunnah tauhid yang bertentangan dengan tradisi mereka. Tapi akhlaknya yang baik, dia tunjukkan sikap yang baik ke masyarakat. Mereka tetap bisa menerima dai ini sebagai orang baik. Ketika dai ini meninggalkan mereka, pujian itu baru muncul. Wah, dia dulu orang yang baik, suka enggak memberi, jujur kalau ngomong, enggak nipu dan seterusnya. Berbeda dengan masyarakat yang lainnya. Tayyib. Makanya pujian orang lain tentang diri kita kurang lebih seperti itulah realita atau sikap kita kepada mereka. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut komentar masyarakat sebagai saksi atas perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini tidak bisa dibuat-buat. Sehingga tidak bisa ketika ada jenazah terus Pak kaum bertanya, niki pripun jenazahe? Sae napa sae? Karena pilihannya cuma dua, sae napa sae. Coba kalau ada yang jawab awon, keloro-loro keluargane nggih. Dan pasti tidak akan terjadi. Tidak bisa dibuat-buat seperti itu. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.